apa nyuwun sewu. Begitu jenengan nyedak ngoten niku Allah wis ngenteni jenengan kae. Yo tak rungokke penjalukmu. Sapa sing njaluk? Hasim. Njaluk apa? Jodoh pangeran. Wis tak sediake. Apa? STNK. Setengah tuwa ning gawer-gawer rupamu. Lho le. Saiki kejawab. Ngopo uripmu ora kepenak? Ngopo uripmu regoso? Ngopo tandur ora panen? Ngopo anakmu nakal? Kuncinya di mana? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah. Maka Allah akan memantaskan hidupmu. Aku wani ngomong soalnya aku tuh ngerasake. Anakku murung tahun, rekoso. Melu marotua, bendina dunia kena ini marotua. Melu sak penak-penak ini manggon gini marotua, mesti tak kepenak. Aku pengalaman kok pada. Tenang. Aku ben mau moli moji pada. Menatik mantap mana melu marotua. Belum mangan jadi moros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin para kiai, para alim, para masayikh ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya dalam TNI Polri yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengausahan halal bil halal, membuka lembaran baru dengan hati yang fitri bersama anak kos dan karang taruna, anak rantau yang bertempat di desa Dasmi Girona, desa Tunjungan, belum. Rano jeneng sing luwih alek. Yang malam hari ini alhamdulillah bisa dihibur kesenian Ledek Munyo. Hasil. regane piro? Mobil iki regane piro? Hah? 300. Allah hasil menikah kopi sianida komunitas pria siap nikahi janda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jam 4 sore tadi saya masih di Tuban, selama dihadapan 15 ribu masyarakat Tuban. Selesai maghrib langsung berbuka puasa di rumahnya Bapak Bupati. Karena alhamdulillah, walaupun aktivitas saya padat tiap hari keliling siang pagi malam, alhamdulillah sampai hari ini saya masih istiqomah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga puasa Daud. Karena saya meyakini, walaupun aktivitas padat, tidak ada alasan bagi saya untuk meninggalkan puasa. Karena Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan, yang akan membuat seseorang itu mendapatkan kemuliaannya, syarat seseorang itu menjadi tinggi derajatnya, minimal 3 hal yang harus dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, tunjungan bumbung, kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan, lembung kecamatan Ting menjambul makin. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, Allah tentunya harus punya alasan kenapa engkau harus diangkat. Sama halnya ketika mas-masnya mau menikah, pasti punya alasan kenapa perempuan itu mau dinikahi. Apakah dia dinikahi karena celana centil langsing mempesona? Atau karena alasan lainnya? Termasuk ketika Rasulullah mengatakan tughibul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Mencari pasangan saja itu ada syaratnya. 1, lijamaliha, karena cantiknya. Lumrah kalau laki-laki ingin menikah dengan perempuan yang cantik, atau perempuan ingin menikah dengan suami yang ganteng. Tapi sunnatullah, kadang-kadang banyak lakinya yang ganteng, perempuannya jelek. Atau juga sebaliknya, lakinya jelek, perempuannya ganteng, cantik. Sing lanang ayu ganteng, sing wedok ayu, utawa sing lanang elek sing wedok ayu. Nah, sing sesuk insyaallah sing lanang elek sing wedok tetep elek. Orang nikah saja ada alasan kenapa harus dinikahi. Oh, lima lihat karena kekayaannya, boleh. Tapi ingat, orang menikah karena kecantikannya, cantik akan luntur. Cantik paling maksimal sampai umur 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun masih kelihatan, ya tadi itu celana centil langsing mempesona. Apalagi kayak Hasim ini yang dilihat fisiknya, pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Di atas 40 tahun yang body tadinya kenceng seksi, subhanallah semuanya melotrok kabeh. Mbok-mbok sing lemu-lemu niku mbiyen ya nom-nomane seksi. Tapi saat niki nyuwun sewu, mlotrok kabeh. Kalau nikah karena kecantikannya akan luntur. Lima liya karena hartanya akan habis. Saya itu aslinya orang tua saya dulu kaya 7 turunan. Tapi persoalannya saya turunan ke-8. Jadi wis ra sugih. Padha karo Hasim niki gantenge turunan. Tapi persoalan yang delalah dalane munggah terus, jadi nggak ada turunan ganteng ya sih. atau dinikahi karena apa? Wali hasabiyah karena nasabnya. Maka dulu salah satu adipati Pacitan menghendaki anaknya dinikahkan dengan salah satu putranya Mbah Muhammad Besari, yang besok tanggal 16 Juli haulnya di makam Besari. Datang dari Pacitan ke Tegalsari, Ponorogo, Pak Kiai, kulon duwe anak ayu, tulung mangrabekke kalih anak panjenengan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah nasabnya. Baru kali ini disuguh karo kimcil lah. Kelihatannya kalian itu Sebastian, sebatas teman tanpa impian. Hei, dok, aku gak wedang dewi, aku golek no cangkir, mosok kayak ngomongnya ini, kan apa? Wah, sepatunya kayak penyanyi dangdut. Akhirnya oleh Kiai Muhammad Besari, Mbah Kiai Muhammad Besari ini kula nduwe anak songo jumlahe. Ono sing aran Kiai Ilyas, ono sing aran Kiai Zainal Abidin. Karena yang masih jomblo itu Zainal Abidin, maka anaknya Adipati Pacitan ini dijodohkan dengan Zainal Abidin. Kebetulan Zainal Abidin itu wajahnya yang paling tidak tampang. Kalau di sini Zainal Abidin yang wajahnya mirip Hasim, tidak tampang. Akhirnya dinikahkan dengan Zainal Abidin. Begitu berangkat ke Pacitan ditemani oleh kakaknya namanya Ilyas, ternyata calon mempelai perempuan tidak mau menikah dengan Zainal Abidin, malah jatuh cinta dengan si Ilyas. Yang awalnya dijodohkan dengan Zainal Abidin, malah akhirnya perempuan ini menikah dengan kakaknya namanya Kiai Ilyas. Nah, oleh nikah saja punya alasan. Tapi apa kata Rasulullah? Fathar biladidin, pilihlah karena agamanya. Maka taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Maka adik-adik mohon maaf, ini tadi saya mau bilang orang diangkat derajatnya itu punya alasan. Sama halnya kamu menikah juga punya alasan. Karena empat hal. Tapi yang perlu kamu pertimbangkan adalah agamanya. Maka besok mbak-mbaknya ini ketika dilamar oleh laki-laki pujaan hatinya, jangan pernah kamu lihat pekerjaannya. Jangan menjadikan gaji sebagai barometernya. Jangan menjadikan bisnis sebagai barometernya. Tapi lihatlah agamanya. Maka kalau ibu-ibu ingin mendapatkan menantu yang baik, gampang. Subuh mangkat di masjid. Kok di masjid kalau bucah ganteng dalam subuhan itu pantas dipek dari mantu. Ini nyatanya yang dalam subuhan biasanya yang tua-tua mati-mati. Masih mama meralas ini yang sebuah. Coba kalau ada anak rajin sholat subuh melamar mbak-mbaknya, dik aku seneng karo kowe. Tahun ini aku berniat menjadi imammu dan kamu menjadi makmumku. Begitu kamu lihat sholatnya bagus, tolong dik kamu terima. Apa alasannya? Sholatnya saja dijaga, apalagi saya. Tapi kan kadang-kadang wong tua itu matre gitu. Anak dipacari wong tua ikhlas, tapi anak dinikah wong tua ora ikhlas. Tuh anaknya kula ajak neng waduk Gajah Mungkur, maka tuh anaknya kula ajak neng pantai Gemah, begini terjalan itu pantai mama Gemah, maka anaknya tak ajak neng nanti kayak pemanjir apa ya betul katong ya Google apa? belaga pucat mangkat pacaran. Niku telogo yang dijadikan tempat pemandian pertama oleh Betara Kartong alias Lembu Kenongo adine Lembu Kanigoro anake Brawijaya 5. Mangkat. Anake tak ajak ning kali urang, mulai ibune pesen. Aja lali ibu tumbas jadah. Wong tua kurang ajar. Impine anak didolke jadah. Begitu anak wis suwe pacaran matur karo wong tuane, "Bu, kula menjamu pacaran kali anake panjenengan asal mboten anake kula rabi." Napa jawabane wong tua? "Gek gajimu ki pira wani lamar anakku? Pekerjaanmu ki apa wani lamar anakku?" Niku nyuwun sewu, padha karo wong tua anake dijak nglakoni perkara haram, wong tua setuju, diajak nglakoni perkara sing halal, wong tua ora setuju. Nikah niku halal, pacaran niku haram, tapi wong tua pacaran boleh, nikah malah ora diboleh. Uang aja Rabi mawon banyak pertimbangan. Demikian juga Allah ketika mau mengangkat derajat seseorang juga ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Nunggu cangkirnya datang. Semoga kalian berjodoh. Kalau mereka tidak pemikiran, yang laki-laki mikir sing lanang, sing lanang mikir sing iki, terus laki-laki mikir sing lanang. Laki-laki mikir sini tok mikir hasil. Anyar. Apa alasan Allah pengen mengangkat derajat hambanya? Minimal ada tiga. Kalau Allah sudah berkenan mengangkat derajat hambanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah mau ngasih orang seponorogo nolak, tetap tidak bisa tolakkan orang ponorogo. Kalau Allah sudah mengangkat orang ponorogo menolak, tetap saja Allah bisa mengangkat. Tapi juga sebaliknya, walaupun diangkat oleh orang seponorogo, tetapi Allah mengendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Maka hari ini kalau saya tidak dimampukan oleh Allah, berat. Saya tadi berangkat dari Ponorogo jam 10 pagi sampai Tuban jam 2, langsung ziarah makamnya Kanjeng Sunan Bonang. Jam 3 berangkat ngaji, selesai 5:30, buka puasa kembali ke Ponorogo. Kalau Allah tidak memampukan, enggak mungkin. Makanya Pak Bupati tanya sama saya, "Gus, vitaminnya apa kok Gus Minta bisa fit?" Enggak ada. Apakah Gus Minta minum vitamin? Enggak. Dopingnya apa? Enggak ada. Supportnya cuma satu. Dopingnya cuma satu. Lakukan semua aktivitasmu dengan sukacita dan riang gembira, maka Allah akan memampukannya. Santai mawon. Kula wonten ing nuwun sewu senajan bawa remek roh dengan nuwun sewu super. Apa men doa sing subhanallah. Raimu kaya kota infak. Allah memampukan saya kesel apapun saya, secapek apapun saya, enteng. Bu, ini lo lagi diajak ngaji kuantan aku kesel bau tandur, yuk alah. Alasannya lama kan ngaji mergo kesel tandur. Aku lama kan ngaji ngopo masuk angin, yuk alah. Mung gara-gara masuk angin ragil mangkat ngaji tak dungake sesuk masuk lesus. Lah ngomong kesel dengan kali kulo di kesel kulo. Pripun? Tapi ketika Allah mengampukan enteng. Maka kalian nanduk. Saya sering bilang kok, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kita itu bisa bukan karena kita bisa, tetapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Bagaimana enggak, Nduk? Kowe iki nguyuh lho, kuwi perkara gampang. Tapi lah Allah nang rasa kira bakal kowe iso nguyuh. Anaknya Kapolres Sleman saya ajak umroh, nguyuh ning toilet, mau cari kartu kuning, suntik meningitis, 30 menit di kamar mandi, nguyuh orang itu nguyuh. Tak celuk ayo duduk dalam itu, masuk orang rampu nguyuh, nyuruh saya ubiayi, nguyuh pula gareng itu. 30 menit nguyuh orang itu nguyuh, soalnya kok Allah boleh ngesake bisa nguyuh, so nguyuh. Kulah jawab, goblok nguyuh ya Raisa. Bantian kula mlebu kamar mandi meh setengah jam aku ngeden yo ora metu. Tak gendengi kaya ngono tetep ora metu. Awak dhewe wis sakit. Akhire kula jengkel tak obat aku iki. Akhire kula nesu nyuwun resep dase tak slenti. Kalau sakit, kalau masan di kayu apa ya ramat tu. Jangan nanti modern kadang ada WC, lumpuh ramat tu. Sering apa modern? Pulang-pulang mulas, mulai kormar ini. Kalau sakit. Makanya kalau ini rahasia nih. Begitu banyak orang itu pengen terkenal sehingga bayar TV supaya dimasukkan ke TV, gawe acara nih TV, direwangi bayar ratusan juta. Jadi kat pulau zaman biar teng TV, jengilah TV tahun 1997, orang itu, kalau biar di acara teng lah TV itu namanya gerbek sahur lah TV. Tahun Romeo itu, La TV itu saya ganti TV One. Wah! Kalau so Inggris untuk saya TV One. Zaman zaman tembak pulau kelingan, uang pengen mabu TV itu kabel baik desain. Bayar pirau-pirau dilakoni. Bayar pirau-pirau dilakoni. Kenapa aku bisa ngelintir? Sakit, sakit. Kau pernah juga ya? Kau asal mulut kau sakit. Dua orang lagi. Kemarin tujuan orang dua. Kau tu cocok. Atau hasil nasib sama hasil saya. Pengen terkenal, bayar kira-kira dilakukan itu. Saya datang ketemu orang produser. Gus ini loh orang sekarang pengen terkenal saja rela bayar TV. Pulau ini masih kejar-kejar kalimat jadi kalau berusaha buat buyok ya wartawan bendino ono wartawan kondo kali pulau wah khusus jenengan itu buyok wartawan kondo bendino malah melayu-melayu sementara banyak orang pengen terkenal di luar jalur buyok wartawan lakukan lonceng tahun 2010 pulau itu tahu diundang acara namanya Kick and Dream Gus silakan datang ke Metro TV karena ngajinya Gus Mita di dunia malam mau ada liputan khusus di VNB waktu itu tahun 2010. Apa saya bilang sama mbak-mbak PSK? Saya bilang sama mereka Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi manusia terkenal tapi Allah menciptakan miftah untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Uang pun ditawani lebu TV. Uang mau orang sedem kok TV ini. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, saya tidak mau. Kenapa Gus? Karena saya tidak mau Anda semuanya menjadi komoditas saya untuk terkenal. Kalau kemudian Allah itu pun ngersai, orang usah didesain, orang usah digawe-gawe. Delalah ono mangon dalan ini apa badan? Kulo ngaji karo mbak-mbak kafe teng Bali selawatan salatullah salamullah ana wartawan iseng kulo disuting ding ding ding ding ding ding ding ding pakaiane masyaallah uang gua abang abang rope abang bensinnya abang sing pake abang diposting moro-moro mlebu lambe wah sing nonton wong 5 juta langsung pulang di telepon kali wartawan apakah benar video selawatan dengan mbak-mbak seksi itu Gus Miftah 8 bulan yang lalu awal mula pulau kenal kali Mas Egy Corbuzier yang akhirnya menjadi wasilah mendapatkan hidayah dari Allah lah Allah benar saya enteng mawon Arbi desain gue yang apa sih bayar miliaran tetap orang kondang-kondang lagu siapa benar saya tetap mawon kondang. Maka kamu pengen viral gampang, gue udah boleh kayaknya melayu lagi. itu lho Allah sakit akan dah. 8 bulan belajar Islam sama saya bilang tidak pernah ada rencana masuk Islam secepat ini menurut saya. Dia bilang saya butuh banyak belajar Gus. Sampai akhirnya saya bilang kamu datang ke usaha sana, kamu datang ke usaha sana. Sama hari ini yang saya posting di Instagram, ada orang bilang sama saya, tolong jadi Corbusier diajak ke ustadz yang nyunah. Aku bingung sih dimaksud ustadz nyunah ini sih kayak apa. Ternyata apa? Ustadz nyunah aku sih jenggotnya dowo, sing katoknya Alkacong, aliran katok Songklang, RCTI Rombongan Celana Tinggi Indonesia, FGR Front Jenggot Rasul, Pak Ibu itu di ketok KMT Kelompok Badok terus. Ngejengin ngomong kalau cangkung ini. Saya tanya di DM itu, lah ustadz yang nyunah itu seperti apa kok? Itu loh yang semuanya dikembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Yang teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kok Gus Dur gak pernah teriak-teriak seperti itu? Pulau jawab, saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli hadis, tapi insya Allah Deddy Corbusier belajar agama berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Kok mereka teriak-teriak saya kita kembali kepada Al-Quran, Gus Dur tidak? Saya jawab, iya. Saya tidak perlu teriak-teriak seperti itu, karena saya meyakini orang-orang yang teriak-teriak saya kita kembali kepada Al-Quran, saya kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa mereka teriak seperti itu? Karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kok Gus Dur mau teriak-teriak, Kiai Eno mau teriak-teriak ini? Kenapa Kiai Eno tidak teriak-teriak? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kembali. Ya padha karo sangkome Gus Dur, wong lebu kok matem. Ya padha karo mang, wong NU nang tau lunga kok kon bali. Sing bali kuwi wong sing biasa lunga. Lah wong awake dhewe ra tau ndi-ndi kok kon bali. Gila apa sih? Gila nyuwun sewu, tingkat keberagamaan kita itu nyenengke ngoten iki. Ini hanya terjadi di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlah. Pengajian nanti bumi nanti jam 12 bumi lugu seanane ning sore kurang rapat masang tendo, tendo mung tendo layatan ya. Ini sekarang orang ini yang ngerokok bahkan rana kalau sore itu kulemek di sini kan aku ngomong NU sehingga kemarin malah subhanallah orang yang kulemek itu mulai bisa ngomong little body apa itu little body sini kata lo little body itu bukan NU sekarang nih dia ngomong kata? Iya ngapur ngajak ini gedung sing ngapir ini hotel sing mewah hurra. Cukup nih kini ngaji seorang nih seru dan gibur ngeliat dia munyok vokalisi hasil. Makanya tadi coba anda lihat postingan saya hari ini di Instagram sama dengan postingannya Mas Deddy Corbusier, sama yang diposting sama Nahdlatul Ulama pusat. Kita nggak perlu teriak-teriak. Insya Allah orang NU itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah jangan diragukan. Contoh Pak halal bihalal ini, halal bihalal ini. Mereka mengatakan apa? Halal bil halal itu tidak ada contohnya zaman Kanjeng Nabi. Ya tak jawab lah, kok wabah dicontohi kalau Kanjeng Nabi lah, Kanjeng Nabi boyoknya sengklah. Lah mau coba Quran kudu fasih kaya Kanjeng Nabi. Lah wong Jawa, wong Ponrogo gue sih cangkemi suwe, ngerti ngopo. Oh bener fasih kaya Kanjeng Nabi, ya ora iso. Kalau tingkat fase wong yo beda-beda. Wong Arab karo wong Ponorogo yo beda. Lah wong cangkeme ngarepe nyuwun sewu lah masuk abad jadi yo fase-fase wong Arab kok. Alhamdulillahumma qawrul karim bi'arfin sadiyin min salatin wa tasmin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alih. Sing maca wong tunjungan esek. Ngatrillahumma qabraul karim biarpin sedihin min sholati wa taslim. Ngomong ngarak maka berjanji akhirnya simpel cici apa sih abadadi ulimlah bismillahil aliyah Allah mustadir rong faibal barakati ala ma'ana lahu wa awlah. Ngabat tadi ngulim makan bismillahil aliyah Allah. Terus kan jawab oh jangan kan mau berjanji maka Quran yang gue lakukan jawab ya boleh ini maksudnya alam ya jual kaitahul fitau alam ya jinal kaita humpi tatulil orang kucah beda lagi bismillahirrahmanirrahim wadduha walayl idha saja Allahu Akbar cocah. Halal bilawal gak ada kasarnya. Jadi mau omong-omong mak tafsir dewe utak murai sholat atau ngaji nafsirki Quran ya umat dasmu kodoh karo KPU mengumumkan hasil rekapitulasi KPU tanggal 21 harusnya 22 diumumkan tanggal 21 wow diserang kali wong-wong subuh pendek KPU curang sebagaimana Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 18. Wis rene kok meneh. Wong sing dimaksud ayat iki wong munafik, ora kan jinabi ape, ora kan jinabi elek, kok dituduhke ning KPU nganggo ayat sing ora pas. Nyuwun sewu niku diancam kali kan jinabi, man fasal Al-Qur'an bi ra'i fal yatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Kelarannya ngomong ya doa munafik ditujukan kepada KPU. Kuih jenenge jaga sembung bawah kok gak nyambung kok. Jaga sembung makan tahu gak nyambung su. Bu, jaga sembuh main kodok, gak nyambung cok. Nyambung. Ada kali alam dihalali. Tahu nggak tahu ngaji? Wah, jangan deh. Ampun bisa. Tahu nggak tahu ngaji? Wasari mengilah mau filoti mirrobiku majenah. Kan surga ini pun disiapkan kaitan sini terbuka dan ilmu takin wong takwa ini ciri-ciri nombor sini dengan ngaji niko Allah gila yuk ibu nabi sarawat berok surga kok dikala sering maupun uang walka gini ngeboi ngapet orang sunan nomor kuno wawal afina aninas memaafkan sesama manusia perintah Al-Quran memaafkan bagaimana cara orang Indonesia memaafkan orang lain di mana wadah jenenge halal bil halal mergo manggone teng bulan sawal dipun arani sawalan kan itu ana dawuhe niki nyuwun sewu yang dimaksud Islam Nusantara nyuwun sewu wong bunga-bunga NU kan ngerubah Islam tujuan Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Orang-orang Islam Nusantara. Wih goblok meneh. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Islam di Mesir dikatakan Islam dengan karakteristik Mesir. Islam Arab Saudi, Islam dengan karakter Arab Saudi. Apa karakternya orang Arab Saudi? Menggunakan jubah. Begitu masuk Indonesia, Islam dengan karakteristik Nusantara, dengan ciri khas Indonesia, orang Arab Saudi pakai jubah, maka begitu masuk Indonesia pakai sarung, tidak harus seperti orang Arab. Maka kita ambil agamanya, tidak harus membawa budayanya. Karena jubah itu budaya Arab, sementara nih Ponorogo budaya sarungan. Kengono pemahamannya, maka itulah yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Ya, kok Islam Nusantara berubah Islam rahmatil alamin, dia canggung. Tidak paham. Kengono soal gini kan lalu ngaku jubah. Kau yang menek kelompok gue tegan kok ngaku jubah. Oh, ngalah. Dulu enam baloro. Dulu ireng ya lah. Iya. Kegalan narik becak ini kalau Ponorogo kok nganggut jubah narik ring bisa salah ringnya manggutnya gini bisa sadeng nganggut jubah orang mandek mandek salah sih tarik kok ngomong ngomong ini nganggut gue kok trebet. Maka Tuhan perintah Al-Qurannya wal afina alinas. Bagaimana aplikasinya di Indonesia? Sawaran halal bilhalal saling memaafkan. Nyuwana wadai jenengi afina alina jenengi halal bilhalal. Isinya jenengi apa? Sungkeman. Sungkeman itu apa? Aplikasi dari silaturahmi. Mila kajian Nabi Dawuh layak hulu jannata qadi'un. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kok dadaknya dusung teman? Napa ada dawe? Ono. Napa dawe? Mamin muslimah ini ya takiani fayata sofahani illa gufirallahumma qobla ayata faroko. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa sampai mereka berpisah. Ngetek dosa mula anda nih. Kok gak bener? Ono dasari kok ono istilah nopo nih kalau ojo ikhlas samaran gak ada sing matur ono sing nopo nggih dasare nopo qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada sapa sing kondo amali awake dhewe ono dasare kabeh ono bro sing wetok matur bapak kaulah ngaturake jumuriyan mbok menawi kalau gak ada kelapa saking mas ewu cara sak sing tidak ada kaulah banyu sak kaulah matur kula sesuai kayu sak coklek kula nun agni samudra pangsami bapak. Niku pengejawantahan dari sungkeman kaulum ma'ruf sebenarnya gak podo-podo bunyi jalan Allah ayat minlain minol faizin Allah makbulin takob Allah minol minum takob balia karim itu pengejawantahan dari kaulum ma'ruf minol menglanang rumah nah kupingmu yang berujungmu matur sehari jawaban sehari kupingan. Kadang-kadang saya betul matur tuh, bahwa Allah lantaran sumber yang dimulai kalau kadang-kadang saya masih utang sangat saya tindakan untuk tahu loh. Nah, ini tak tahu lama tuh, kurang satu kayu satu enggak, pulau yang lagi sambut doa yang sambil bapak, saya mulai jawab ya pada pada. Ya Allah wa ya kinaihin al faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wong tuwa oke salai, bocah enom akeh lupute, bocah cilik oke sangune, jomblo oke pertanyaan. Asin kapan kowe rabi? Kok sing takon wong tuwa jawaban simbah kapan jenengan mati? Allah punya mekanisme. Jadi awal itu kita ngawur. Orang ngawur. Mila awal yang diwiniki iso kata sekatan karena diperpisah oleh Allah yang maha bisa. Jadi kan bisa turu. Orang mergo dengan pintar turu. Tapi mergo dibawa iso turu kalau Allah segawe turu. Mila turu itu dimana apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Robin sing Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Jenengan sing iso ngrepe kula, jenengan sing iso ngateni kula. Napa panjenengan kudu donga? Soale nyuwun sewu, annamu akhir maut, tidur itu saudaranya mati. Tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama lamanya. Niku iso tangi meneh sing nangeke ya Allah. Mila napa yen arep turu niku kudu nangke wudu, kanjo ngapura antara suami dan istri. Soale ra ono sing iso jamin jenengan turu iso tangi meneh. Sing jamin sapa? Ayo kasih. Rugi ta. Ala. Sing iso jamin sesuk-esuk kowe tangi meneh sapa? Ora ana. Mila jenenge lak tangi subuh angel gampang pasangan alarm sing berantem. Napa arepe lagu sing ngene iki? La Israil datang memanggil. Lah ora tangi kebuang ngeten. La Israel datang ke Hashim. Milo, jangan ngaku dalil mau. Oh, berarti lah turun di sini roti ya Allah. Limpun, aku ini sudah berhenti pisang. Aku ngantuk-ngantuk, dua rapopo. Terus no, aku ngaji ke turun rapopo. Aku ini emang. Mong aku kemutan dawe Imam Al-Ghazali annaumu akul maut, tidur itu saudaranya mati. Milo kok lo ngaji jangan turun, berarti jangan pengen cepat-cepat semua tenang mau pikirmu gedang kutok dipangan ular wong singan kok mangap lagi gedang kutok mateng sajengkeh wong singan kok lambene malam hari ini jenengan ajeng kula weneh rumus piye carane supaya dimampukan oleh Allah menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, kita mulai dari membuka lembaran baru dengan hati yang fitri. Karena kemarin kita kehilangan Ramadan, hasil menyanyikan lagu kemarin. Selamat pagi Muhammad. Ayo, mumpung Hasim bisa nyanyi, jaluk lagu apa? Tak turuti. Hasim mau menyanyikan 12 album malam hari ini. Jaluk lagu apa? Jaluk lagu apa? Wi MC lagu apa wi? Eh, ya Valen? Panitia, panitia? Eh, kenapa? Korban janji. Allah. Hasim nyanyi korban janji. Ayo, sing jasa mayat ini ngelaman dia dong. Kue lungo asa ku ngajung-ngajung. Nah, ini so. Korban janji versi solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai milenial ki opo-opo iso ada. Ayo, lagu poin dok. Ya apa? Korban janji? Oke. Eh? Apa? Jodoh. Cari jodoh. Ala-ala rupa jomblo, rupa jomblo. Sallu ala Nabi Muhammad. Hai Sim, mana-mana. Pop. Don duwe HP apa ora? Tak takon. Don duwe HP? Sing duwe HP kabeh flashe duripke. Ah, tajak selamatan ning Ponorogo. Lampune pateni wae. Ayo. Niki hari terakhir kula teng Ponorogo bulan niki. Ayo. Malam ini. Ayo, HP-ne duripke, HP-ne duripke. Sing ibu-ibu lan duwe HP cangkeme diperongoske. Lamune mateni kae, lamune mateni. Ayo semuanya HP dihidupkan flashnya. Saya mau duet dengan Hasim, duet Mawud. Ayo. Urung. Notorong rambong kok sembengok wae. Ayo ibu-ibu yang punya HP semuanya dihidupkan flashnya. Lampunya pateni. Panitia. Apa tukang syutingnya tak pateni kuwi? Lampu-lampu. Jalan. Lama. Nabi Muhammad. Ayo kono sing di HP. Muga-muga sing uripke flash HP ini cross jadi iPhone kabeh. Sing ora uripke flash e muga-muga cross jadi opo. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bibil qulub wa dawaiha wa fi yadil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sayyidina Muhammadin bimbing kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nurul kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu sing banter. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bimil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamongko sholat tanda syukur nikmat elingo urip ora suwi ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase sing banter. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil kulub wa dawaiha wa fiyadil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Alhamdulillah. Oke, ngaji ki nyeneng ke yo. Lampu merone. Ndak kaya uga-uga. Alhamdulillah. Remen apa mboten, Bu? Oh. Ngaji gak kan alasan. Beban ini Allah Hasim pada nyanyi kincil keporen. Wan terus yang ngaji nih. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. jam setengah setunggal nggih. Eh? Jam setengah siji jam kuwo. Kurang rong jam. Kula wau dikabari insyaallah sesuk isuk niku ana Ustaz Felix Shaw wajeng sowan kula teng pondok. Di sapa kula ngomong, angsal sowan menaku sapa oleh? Wong enaku PKI oleh kok aku sowan. Mulih ra bakal iso mulih. PKI yo kira. Muga-muga Hasim dadi kiai. Muga-muga Hasim bojone Andi. Muga-muga Hasim wajah dadi ganteng. Kalau Allah sudah memampukan, enggak ada yang mustahil lagi Allah. Enggak ada yang mustahil lagi Allah. Maka ketika Indonesia merdeka, apa dikatakan dalam undang-undang? Atas berkat rahmat Allah yang maha. Siapa sih yang paham undang-undang dasar 1945 tak ejek satu sini. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Imam Darbiri. Jadi bedrek usana. Dipatihai untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Hasna Zulni Farah Mawati. Iya. Masa Jogi. Itu Jogi juga aku belasin. Hasna Zulni Farah Mawati. Terus? Pelajar, mahasiswa. Pelajar, pencetol ngomong, pelajur ngono ya mau. Ayo Mbak Asna. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena? Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susun. Susunnya sokong. Dalam suatu iso persatuan Indonesia kok ngene. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi ya wes diteruskan Mbak Esi Burik yang mau penutupannya tok imo penutupannya nah duitnya bagi loro lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia minum kita wes ini tak kayak duit orang mergo kaya apa mergo rupamu mesake loro 100 bae ini hasil ya loro ini pada hasil banget bener dikaya cerewet tak takon gue duwe HP apa durung gak ada orang tak tukoke wis duwe lah ngomong duwe kok orang tukoke ning omah ana kulkas apa ora mboten gadah emeng aku mbahmu njaluk aku iya. Semoga Asna dengan Hasim berjodoh. Amin. Oh Mbak E. Iya. Bikin ciling apa ini? Oh pengen dibagi loro. Tunggu ke bakso kancane. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Indonesia merdeka mawon atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Orang-orang yang lepas dari kuasanya Allah. Maka ibu bapak rahimakumullah, kula pengen bar pengajian mriki, tiang mriki atine susi, susi. Atine fitrah, atine suci, kabeh diangkat derajate kalih Allah Taala. Amin. Muga-muga kondur saking mriki wong tunjungan wis ora ana sing susah. Amin. Ora ana wong sing kesulitan ekonomine. Amin. Ora ana sing ora rampung masalahe. Amin. Ora ana sing susah lahir dohir lan batine. Amin. Sing kok mangkat jomblo insyaallah kondur angsal jodone. Amin. Dia dengar, gue jelas dengar apa gue. Moga moga azim mulai orang hilang azim lanwe. Syarat supaya jenengan diangkat derajat karo Gusti Allah, miturut para ulama niku ana telu. He wong tunjungan rungokno kupingmu. Allah. Rungokno kupingmu kok Allah. Telung perkara niku napa? Ajeng kula jelasaken kanthi pertelo. Nomor siji tirakat. Nomor loro ziarah. Nomor telu sedekah. Penjelasane pripun Gus akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Napa kok singkat? Soale amplope ora jelas. Allah. Amplope ora jelas kok Allah. Ele, dawane ya. Canom-nom iki sing pengen mulya uripe derajate sak dhuwur diangkat derajate karo Gusti Allah uripe kepenak mulya donya mulya akhirate lakonono telung perkara iki. Iki ra bakal goroh wis tak lakoni wiwit aku mondok kat saiki ora mandeg. Ora mungkin wong niku mulya ora nglakoni telung perkara niki, ora mungkin. Umpama wong niku ora nglakoni biasane sing nglakoni mbah-mbahne. Oh wingi ana wong teng kula ngaji teng Lampung. Oh ya pantes saiki Gus Mentake rada mulya. Lah ngopo wong keturunane Mbah Hasan Besari? Mbah Hasan Besari mbiyen tirakate kaya ngopo? Wong ngampuh niku. Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Khatib Anon bin Abdullah Mursad Tukum bin Praden Demang bin Pangeran Demang bin Brawijaya 5. Eh, tak kowe kowe bin sapa? Bapakmu sapa tak kon? Sumarno. Sune ning ngarep apa ning mburi? Lak ning ngarep Sumarno lak ning mburi Marno Su. Sumarno bin sapa? Bin Katimun. Katimun bin sapa? Mocar, ora ngerti kowe. Nomor siji. Ora ana wong mulya tanpa tirakat. Tirakat niku ndadekke perkara mubah dadi sunnah. Contoh, mangan niku hukume napa? Mubah. Tapi gara-gara jenengan gelem lakoni tirakat, gelem poso, mangan dadi sunnah. Kapan mangan dadi sunnah? Ketika datangnya waktu berbuka. Kok jenengan gelem tirakat, gelem lakoni poso, cangkeme mandi. Milo napa to Gus Miftah niku kok sregep poso? Mergo kula ngrumangsani cangkem kula dereng sekti. Milo kula poso. Ben kula poso niku ndonga napa mon insyaallah gampang dicepetke karo Gusti Allah. Mila nyuwun sewu ben ajeng buka niku kula ndonga ya Allah. Mugi panjenengan mulyake sedaya ingkang derek kula ngaji ya Allah. Amin. Muga-muga jenengan mulyake santri-santri kula ya Allah. Amin. Muga-muga jenengan mulyake jamaah-jamaah kula ya Allah. Amin. Niku ben ajeng kula buka mesti kula waca. Soale kula kelingan dakwatu shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajab. Bapak-bapak Pak polisi pengen rapi meneh gampang. Poso arep buka ndonga, muga-muga bojoku gelem dimadu Al-Fatihah. Sing wedok ndelalah ya poso, nganti bojoku rapi meneh ketok manuke Al-Fatihah. Ayo. Kula niku ndelok wong ampuh niku rata-rata mergo sregep poso lho. Mila awakmu le kowe pengen golek jodoh sing apik. Ya Allah, kagem calon bojo kula sinten kemawon miturut panjenengan ingkang paling saya Al-Fatihah. Poso, pasti Allah akan mendatangkan jodoh terbaik untukmu. Amin. Kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Ngono sen. Kok ana bocah wedok bedoni awakmu, Mas Hasim. Sorry, aku bukan codot. Poso. Wong tua kagungan hajat supaya anake mulya, mang posoni. Mandi. Wong poso niku ababe mambu, tapi dingendikake atyabu minal miski menurut Allah, lebih wangi dibandingkan minyak misik. Begitu wong poso niku dikir nyebut Allah, Allah, Allah, Allah. Allah niku seneng ngrungokke omongane wong poso niki. Abape miturut menungso mambu. Tapi miturut Allah, wow. Begitu senangnya Allah mendengar bacaan dikir, tahmid, tahlil dari orang-orang yang berpuasa. Cangkeme mandi, kajate cepet dikabulke. Anak nakal poso. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Muga-muga anakku aja ngantir koso kaya aku Gusti. Al-Fatihah. Anak nakal turu sira turu cekel sira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku ora nakal Al-Fatihah. Bojone cangkeme cerewet turu. Awakmu poso bojomu turu cekel cangkeme. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad muga-muga bojone cangkeme bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Nganti bojoku tetep cerewet tak dadekke cover buku apa buku Yasin modar kowe. Ayo. Kowe iso nglakoni enteng. Mila napa Ramadan ini namung latihan. Kula niku mangkat ngaji teng Taiwan mohon kula tetep poso padhiake. Kula nyuwun sewu, enggak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Sesuatu yang instan itu juga cepat hilang. Mila napa Indomie diwon mastani mie instan. Soalnya napa dimasak kudu ndang dintekke, lak ngenteni sesuk wis ra enak rasane. Masa uripmu mung kaya mie instan. Wis mie instan, mondoke pesantren kilat, santrine bledok, alah. Apa enak? Poso. Awakmu ki kelemon mergo cangkem ora tahu poso. Lah gara-gara poso Gus Miftah sehat niku bonus. Tapi tujuan kula mboten diet. Eman-emanan poso kok diet. Oh, sorry. Kula mbiyen lemu dadi kuru gara-gara poso niku bonus. Mulai ibu-ibu sing kelemon-kelemon niku. Lah jenengan jenenge ora lemu kok, ora lemu. Mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Apa kuwi berlipat-lipat? lah pengen ora lemu-lemu banget kaya kae gampang poso kaya Gus Miftah. Poso kula abot e Gus, pripun carane kula men kuru gampang bojomu kon rabi meneh. 3 bulan insyaallah kowe kuru mergo pikiran. 5 bulan setruk, 7 bulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tirakat niku bentuke macam-macam, siji poso, loro bangun malam salat tahajud, wa minal laili fatahajjat. Apa wis poso ora gelem? Bengi yo mecek. Ayo tak takon, wingi jenengan bulan Ramadan ben jam 3 tangi sahur. Bahkan ana sing salat witir, saniki ben jam 3 jenengan tangi napa mboten? Tangi napa? Nunut nguyuh. Ini model apa? Padahal begitu dengan tangi jam lurung nanti jam papan itu jalan tol. Bisa suwe-suwe, lah jam lurung nanti jam papan kesuwen. Orang usah suwe-suwe minimal 15 menit menjelang adzan subuh. Wih jek kena sholat tahajud, jek kena sholat witir, penting rumah lu sholat subuh. Dilakoni tangi bengi. Allahu Akbar. Ana inda dhanni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Lakonono Allahu Akbar. Kademen to salat bengi. Lah Hasim beda. Allahu Akbar. Urung bayar SPP. Lah tukang sone beda meneh. Allahu Akbar. Flu burung. Itu tempat komunikasi yang paling istimewa. Sing liya turu jenengan gelem tangi kademen wudu, masya Allah. Allah gedek-gedek nyawang jenengan. Wow. Kawulaku nyenengke ya Allah. Allah begitu jenengan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah aku ngrungokke nek. Kecangkeme sapa kae? Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan Gusti kawula manembah, dumateng panjenengan Gusti kawula nyuwun tulung. Allah langsung jawab, oke. Okay. Ya awakmu diajak ngaji, ayo mangkat ngaji ning tunjungan, wis tau. Lah diajak ngaji jawabanmu wis tau, hati-hati. Sesuk kowe ndonga, ya Allah, kula nyuwun rezeki dumateng panjenengan. Allah bengok. Wes tau. Merongos. Jak ngaji ra gelem sing rondo njaluk bojo meneh. Ya Allah, ya Allah. Kula nyuwun bojo meneh ya Allah, malaikate bengok. Wes tau. Teman. Alain dhewe niki lucu diundang bupati semangate ora umum. Diundang pejabat semangate ora umum. Lah kok diundang Gusti Allah kok males-malesan iki karepmu ki opo? Diundang Pak Ipong ngono. Ibu-ibu lak dandan. Antara sesuk awan jam 12 ya ini nyetrika baju. Dipilih. Piye carane bajune sing matching. Jilbabe pink. Bajune pink. Kotange pink. Sempake pink. Parfume wong wangi, raine mulai dempul. Ketemu bupati jam 12 jam 8 itu wis gandan. Rai diisik-isik dempul wedak FIFA nomor 4. Wali sikro ganti buntut kalau jengkeng. Takoni senang harap nanti bu ketemu Pak Ipong. Warusan dari cincit ngarep. Mangkat ning kabupaten lagu ning ngene. Kuwi mau ketemu menungso tak kadane. Ketemu Gusti Allah ngremeh kuwi. Ya kepiye aja. Lah ketemu mun Agung manten apa meneh. Wah, jilbabe copot ganti galundeng ning kene. Masyaallah. antara jam 1 jam 10 rampung dandan ngantuk turu mengkurep rapane mlumah wedi galundenge pembahasan diundang ana polisi cilik diundang kapolres siap paradian oke diajak pembahasan diundang Gus Solo nyepelekke mangkat nang masjid yo ngalah matkolam cingko mateko salam plencing manungsa model opo gua yane dadi MC nganggo jas. Bahasan mangkat ning masjid lho alah sarunge nglinting kaos oblong keleke suwek ambune mbako untune gadulen wong gak diundang manten tanggone bajune anyar mbahasan mangkat ning masjid ya Allah rukue ngepir jamuren jijiki. Aku memesan lah ibu-ibu nganggo ruko kae lah iso rukonya yang satu pit saja satu potong jangan dua potong. Tahu ben nang masjid kula Mergangsan Taman Siswa niku. Wong era nganggo baju. Loh. Niki nyuwun sewu apa jenenge rukue dua potong atas sama bawah. Ya Allah begitu. Sami Allahu liman hamidah. Malaikate bengok. Wah. Milat ya, soalnya sih rapi, kesusuran nganggup baju, ora kok tangan, lah malaikat yang ngaceng gue biaya jalan yang ngawur, wae. Untung malaikat randuin nafsu, jajal pak polisi, oke, ora. Napa meneniki sholat dalu, ketika jalan ini ki sepi, jenengan rokes saingan nih. Lah salat wajib saingane oke kabeh do mangkat ning masjid hayya shalah saingane oke lah tahajud ora ana saingane aku mangkat ning masjid Hasim ora ana saingane sih kok jenengan gelem donga ya Allah susah gelem donga Allah niku seneng apa meneh wong seneng gelem donga Allah langkung seneng. Wong kere ndonga, Allah seneng. Apa meneh jenengan sugih cek gelem ndonga. Duwe bojo ndonga, Allah seneng. Apa nyuwun sewu jomblo ndonga, Allah seneng. Apa meneh duwe bojo tetep ndonga, Allah tambah seneng. Mila senajan to kula wis duwe bojo, tetep kula ndonga njaluk bojo. Allah seneng kok. Jajal, oh menawi karo nangis-nangis le, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa kulo tandur panen? wong wedok rungokno iki lho. Apa menawi jenengan karo ngamalke selawate Gus Miftah kae, bengi-bengi ning masjid karo sepi kae. Hasbi Rabbi karo nyawang kahanan. Jalallah. Dengan dihayati maknanya ya Allah tidak ada penolong bagiku kecuali engkau ya Allah mafi kalbi ghairullah tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad, cahaya Muhammad yang dunia diciptakan semuanya dari cahaya Muhammad sallallahu Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa ora seneng ning awakmu susah isu-isu malah mangkat ning kali umbah-umbah. Yo ngalah kalau nyanyi lagu ne Gus Dur. Uripe ayam rumangsa aman dununge rasa. Ya karo nangis ya lo. Sabar nerima macam pas pas urip kok rasane koyo ngene. anak rung bayar SPP bojo ora gajian malah isuk-isuk dioyak-oyak mendring, ya Allah. Lah uripmu rekoso kok ora percaya karo pangeran kok. Kudune iki nyanyi lagune Gus Dur sing gagah. Uripe ayem apa kowe? Rumangsa aman. Dununge rasa pandayan iman sabar narimo najan ra amplopan ngono ya kan. Kabeh sing mikir panitia tunjungan walah karo mbah-mbah rodong-rodong ning plak rodong ning kali ya arep badan uripe ayam. Coba dalu jenengan salat ora usah oke-oke rong rokat mawon Allahu Akbar kula pasrah panjenengan ya Allah. Urusan ekonomi kula jenengan sing jamin, urusan nak bojo kula jenengan sing jamin, urusan SPP anak kula jenengan sing jamin, kula tandur panen jenengan sing jamin, kula jomblo meneh jodho nggih jenengan sing jamin. Oh enak. Rampung niki wae. Ya lho diringalan ora ndek. Hasbi Rabbi Jalallah ma kalbi ghairullah Allah nur Muhammad sallallahu la sewu. Begitu jenengan nyedak ngoten niku Allah wis ngenteni jenengan kae. Yo tak rungokke penjalukmu. Sopo sing njaluk? Hasim. Njaluk apa? Jodoh pangeran. Wis tak sediake. Apa? STNK. Setengah tuwa ning gawer-gawer rupane. Iku lho. Saiki kejawab, ngopo uripmu ora kepenak? Ngopo uripmu regoso? Ngopo tandur ora panen? Ngopo anakmu nakal? Kuncinya di mana? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Aku wani ngomong soalnya aku tuh ngerasake anakku murung tahun rekoso melu marotua bendina donak-onake marotua melu sak penak-penake manggon gini marotua mesti ra kepenak. Aku pengalaman kok pada udah tenang kok. Aku ben mau moli moci pada menatik mantap mangan melu moro buat mangan lebih moros kita mangan kita beli-beli musik wong metu prak-prak nama TV wong ini kan jiko geng orang kepenak setengah-penak yang orang buah gue tak ada. Oh bener kok sampe M10 yo ngalah mantep-mantep mangan lagi ngopo-ngopo mureng-mureng menantu mangan mawon rekoso dulu rekoso. Oh bener kok nganti M15 ya Allah mantep-mantep mangan lagi ngopo-ngopo mureng-mureng menantu mawon-ngopo mati menantu melu marisi yo ngalah mulai wali sendiri ngopo-ngopo modal lah kalian. Alhamdulillah. Anakku jalur susu kok pakai susu kok Sing mesake lah bojoku. Ku kudu kompetisi. Aku berebut sama anakku. Mangane diatur. Bahkan wong biyen iki oke wong lara mergo kurang mangan, tapi wong saiki lara mergo kakean mangan. Pasen. Kasile karomu. Nomor loro. Larangmu dhewe esuk. Nomor loro. Rusak sangkem. Nomor loro. Sodako. Ayo, kowe mon iki ana ora IPA karo ora nyebul iki. Lah dompetmu ono 100.000 sing kene ono 20.000 ono kok lek 45 sing mau cepu iki 100.000 apa 1.000? 1.000. Kamu menghargai aku hanya 1.000 rupiah. Ya Allah. Lanjutmu yang jaluk jutaan dari tadi baru Gusti Allah 1.000. 2.000 yang roboh ini kotang. Karena 1.000 gambar itu jang. Bisa remuk susumu. Sok ini yang kalinya. Hewang tunjungan sing kue sugih pelit rumah anak kupingmu. Ono cerita. Ono wong sugih. Difonis karo dokter Pak Polisi, 2 bulan lagi kamu mati. Kena penyakitmu kanker stadium 4. Akhire nyuwun sewu, gawe woro-woro. Woro-woro. Sopo wae sing gelem ngancani aku ning alam kubur 40 dino, tak wenehi bondoku separo. Omahku akeh tak wenehke separo, mobilku akeh tak wenehke separo, bojoku akeh tak wenehke separo. Akhirnya orang-orang yang wanita awak ke buju ini moh sing itu modar-modar dewi pak modar kon ngancani ngalam kubur aku moh tawak ke tonggo ini orang wanita awak ke polisi orang wanita lah kerungu penebang kayu di pok di hutan sing itu ngomong mas kue lah biasa nih ngalas dewi itu enggih kalau ada woro-woro lah gelem ngancani ngalam kubur 40 dino diwene bondo ini separuh aku wani tenan delalah wonge mati tenan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan kejat-kejat Hasim mama kira sugih kok sugih Hasim sugih maksud saya apa apa 1.000 kok aku tak mau ngomong sing mati begitu mati dipendem tukang kayu ini moro aku wani ngancani alam kubur 40 dino tapi janjian bondone 50% untuk saya. Oke, tanda tangan di atas mati. Rampok. Bapak itu mlebu alam kubur ditutup gelap. Sing mati mau dikandani karo tukang kayu. Malaikat muntah nakir teko. Begitu teko langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kali tukang kayu nih, waalaikumsalam. Ternyata malaikat munkar nakir teko ora nakoni jenazahe, malah takon karo tukang kayu nih. Takoni, kowe sapa? Kulo tukang tebang kayu. Lah kowe sapa? Munkar nakir. What? Takoni karo munkar nakir. Kowe ning kene ngopo? Nunggoni jenazah niki. Lah ngopo mau tunggoni? Niki wong sugih. Lah ngopo mau tunggoni? Kulo diwene bondone separuh wong kulo wong kere kok. Kowe wani? Kulo wani. Hari kedua malaikat teko meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pekerjaanmu apa? Tukang tebang kayu. Kowe nebang kayu nganggo apa? Nganggo kampak. Nebange nendi? Ning alas. Hari ketiga teko meneh. Kowe oleh kampak saka ngendi? Hasil kulo ngedol kayu. Kayumu modol nendi? Teng pasar. Hasilnya mau nggih apa? Damel ngopeni anak bojo. kali kumbas kampak patang puluh dino malaikate morot terus mung takon babakan kampak. Padahal tukang kayune bondone yo mung kampak siji tok. Begitu patang puluh dino dibuka kuburane tukang kayune metu. Ahli warisnya wis ngenterin dhuwur kuburan. Tukang kayune mlayu beradat diceluk. Mas, niki bondone almarhum kagem jenengan 50%. Omahe separo, mobile separo, sapine separo, untone separo. Tukang kayune jawab apa? Ah! Lah napa? Jangan kan bondoku sebanyak kuwi, mung gara-gara duwe kampak siji. 40 dino aku takoni karo munkar nakir. Wong tunjungan sing rumangsa sugih rungokno. MC. Cukuren kumismu. Gercangkemmu. Ayo, mong kampak siji dan 40 dino. Kowe lah pulang nasi di panco-panco polisi. Hati-hati. Kowe sholat jadi polisi gaya. Dihisap ke rumah malaikat. Wong kampak siji ya. Iso 40 dino op mana sempritan siji. Ayo, kowe telan. Aku ingin ngaji ning Brimob. Brimob ki bendino sekelane tembak bedil senjata pistol. Kowe saiki kalah karo polisi nyekelane semprit. Prit. Modar kowe ayo. Tapi kalau matur polisi Indonesia saya ki apik kabeh. Amin. Sing nyebahi mung siji polisi ciluk bah. Lampu merah menggok cin. Iya. Jan coba apa yang ngono. Fasah. Fasah aku ngerti tak juwet kok. Kan panjang pendek pas. Misuh pakai kol-kolah. Hello, polisi gelem ngaji aku seweneng. Soalnya napa annas yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma'amatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari dalam kubur sebagaimana dia mati. Kok polisi biasa ngaji, mati ini pas ngaji. Tapi lah polisi dolane mule ndalan tok ya mutar tabrak truk delok wae. Ila polisi ning Jambon gelem ngaji alhamdulillah. Ada pelit apa? Mula kula ana critane. Kok pelit karo bondo halah-halah kabeh mung titipan. Ngene badan? Nggih. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Hasim. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mila supaya anakmu ora rebutan warisan gelem dongake jenengan rikala sampun teng makam mang pulangan anakmu kanthi pelajaran ngaji lan agama sing sae tak dongake bocah cilik diwulang ngaji yen was gede dadi kiai dadi kiai. Kok cangkemmu ramin ki ngopo? Aku kesel bengok-bengok kok. Plap. Malaikate minggat. Ayo Pak polisi. Polisi kiai jos, dokter kiai jos, vokalis hadroh kiai jos. Sapa ngerti minimal maksud dari Mbah Mudin? Wah. Kan dia tau rupamu kayak bandoso. Ya, diamin ke nggih. Moga-moga anaknya dadi kiai nggih. Umpama dokter ya dokter sing kiai, insinyur insinyur sing kiai, youtuber youtuber sing kiai gitu ngono. Nah, tukang syuting sing ora mungkin rupa koyo ngono. MC MC sing kiai iki ya. Komisi jiji. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Ketoke kono ora niat karo kiai ketoke. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep dere pengajian. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep dere selawatan. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Ulangi sing bener. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah musiknya meneng, jenengan sing banter melodi neto. Salatullah, salamullah, melodi ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Terakhir sing buah terngundang rahmati Gusti Allah. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mun jam setengah telu kula mun kesel. Ayo ndonga bareng-bareng muga-muga tunjungan aman aman aman aman. Wargane makmur makmur makmur makmur. Sugih donya sugih akhirat, bejo donya bejo akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, wa asri dhada bainina, wa najina min adhulumati ilan nur, wa jallim al-faisa ma'adhara minha wa ma'abadan, wa barik lana fi asma'ina wa besarina wa qulubina, wa atum alayna innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal azmi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.